إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong kita untuk melaksanakan satu tuntunan agama, syiar dari syiar-syiar agama kita, yaitu solat gerhana bulan. Kalaulah bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah bisa melakukannya, ya ibadallah. Pantas untuk kita banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bantuan yang agung, bantuan yang besar, bantuan yang berharga, bantuan yang mahal bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah ya ibadallah bahwa terjadinya gerhana ini bukan karena sebuah peristiwa alam atau mungkin karena sebuah atau karena kejadian besar lahirnya atau matinya orang-orang besar, sama sekali tidak. Namun ini merupakan sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan tanda kebesarannya kapan saja, di mana saja, apapun bentuknya. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Allah Azza wa Jalla maha berkuasa atas segala sesuatu. Bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan mengambil sebuah pelajaran yang berharga di dalam hidup, bahwa di belakang gerhana ini Allah Azza wa Jalla letakkan sebuah hikmah bagi hamba-hambanya dan untuk keberuntungan hamba-hambanya itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa kejadian gerhana bulan semata-mata merupakan Allah Azza wa Jalla memperlihatkan tanda kebesarannya bagi seluruh hambanya. Terjadinya bukan karena kematian orang besar atau mungkin lahirnya orang besar sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lil-syam wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya ibadallah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, jangan kalian menyembah kepada matahari, jangan kalian menyembah kepada bulan, akan tetapi bersujudlah, menyembahlah engkau kepada yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, sekali lagi, bahwa ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di alam ini. Tidak ada yang akan mampu mengambil ibrah pelajaran, dan tidak ada yang akan mampu untuk mengkaji dan mendalaminya dengan hikmah dan bimbingan ilmu, kecuali orang-orang yang Allah telah bantu di dalam hidupnya untuk menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang lurus dan berislam dengan keislaman yang tepat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dan menolong kita dan mencatat apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai sebuah amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla, yang akan melahirkan amal soleh sebagai tanda kalau amal yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita harapkan di dalam hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.